Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada adab yang ke-11. Apa itu? Okasha. Nah, tidak menampakkan naam pengutamaan yang lebih kepada sebagian talabah. Tatkala diketahui mereka sama dari sisi apa? Sisi semangat, dari sisi ketaatan, dari sisi keutamaan sama, ya jangan dibedakan. Atau jangan menampakkan pembedaan. Karena terkadang namanya hati ya ada perasaan berbeda. Cuman kapan? Nah, diperbolehkan menampakkan perbedaan dalam mensikapi. Indak ya Akbar. Nah, ketika ada perbedaan keutamaan, nah, yang satu dari yang lain, perbedaan adab yang satu dari yang lain, tentunya diperbolehkan untuk dibedakan mereka-mereka yang punya kelebihan, punya adab lebih bagus, lebih taat, sehingga apa? Menjadi dorongan bagi yang lain untuk apa? Untuk berusaha mencapai kebaikan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, ولذلك لا يقدم احدا في نوبه غيره او يؤخره عن نوبته الا اذا راى في ذلك مصلحه تزيد على مصلحه مراعاه النوبه. Oleh karena itulah, jangan dia mengedepankan salah satu dari yang lain pada suatu tugas. Atau apa? Mengakhirkan. Seseorang ikhwani fillah dari apa? Tugasnya, dari jatahnya diakhirkan, atau misalnya itu adalah suatu apa? Suatu jadwal harusnya dia mendapatkan hari ini, ya jangan diakhirkan dan kemudian diganti dengan yang lain. Baik, kalau sudah jatahnya, pada putarannya misalnya itu adalah setoran dan yang lainnya, jangan diganti dengan yang lain, kecuali apabila dia melihat ada kemaslahatan yang lebih besar. Daripada kemaslahatan untuk memperhatikan apa jadwal tersebut. Fa'in sama hadak duhum legairihi fino batihi pada baksa. Apabila sebagian mereka mengizinkan untuk yang lainnya pada jatah putaran dia, pada jadwal dia, maka tidak mengapa. Wasanat kurudah dengan mufassalan insya Allah Taala. Dan akan kami sebutkan secara terperinci insya Allah. Qala wa yanbaghi an yatawaddada li hadirihim wa yadhkura ghaibahum bi khairin wa husni tsana'in. Dan seharusnya dia itu menimbulkan rasa kasih sayang untuk orang-orang yang hadir. Kayak di antara mereka, dalam artian yang hadir untuk mereka saling apa? Saling menjaga ukhuwah, saling menjaga rasa kasih sayang sesama mereka, tidak membenci, tidak bermusuhan. Karena memang ikhwan fillah, pada setiap perkumpulan, pada setiap komunitas, usaha terbesar syaitan ikhwan fillah adalah untuk memecah belah ukhuwah, untuk memecah belah persatuan mereka sehingga saling membenci. Ini hal yang harus disadari oleh kita semua, sehingga banyak-banyak berlindung dan berusaha ikhwan fillah untuk jangan sampai terserumus pada hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan, innama yuridu syaitan ayyuka bainakumul adawa wa tawal baghdha. hanyalah yang diinginkan oleh syaitan untuk menimbulkan apa? Permusuhan dan saling membenci. Nih. Nah, dua orang sudah akur, datang orang ketiga, nah bisa saja kemudian menjadi apa? Saling membenci, saling bermusuhan. Makanya penting alhamdulillah untuk hal ini kita sadari dan kita saling mengingatkan. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah kemudian apa rusak dikarenakan perkara-perkara sepele. Nah, perkara-perkara sepele yang begitu banyak pada zaman ini, akhirnya terkadang hal-hal sepele sebenarnya perkara duniawi kemudian apa? Syaitan masuk, akhirnya apa seakan-akan adalah perkara din. Ini adalah perkara yang harus dibangun di atasnya hajar, tahdzir dan seterusnya. Intabih. Hati-hati. Wa yadhkuru ghaibahum bi khairin wa husni tsana. Kandanya dia menyebut orang yang tidak ada di antara mereka dengan penyebutan yang bagus dan memuji dengan pujian yang bagus. Yang tidak hadir disebut dengan kebaikan. Adapun kalau yang tidak hadir disebut dengan kejelekan, aibnya dibongkar, ini namanya ghibah. Tibnikru ka'akhaka bima yakra. Engkau menyebutkan tentang keadaan saudaramu dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Dan ghibah perkara yang apa? Yang merupakan dosa besar. Dan sangat ringan dilakukan oleh apa mulut-mulut kita. Dan begitu banyak akhwanillah manusia yang melakukan ghibah dalam keadaan dia tidak meyakini itu sebagai ibadah. Dan ini yang ironis. Oleh karena itulah para imam mereka memperingatkan dalam perkara jarh wa ta'dil untuk seseorang betul-betul memiliki apa takwa. Kenapa? Karena perkaranya antara apa? Dia berada di jalan yang apa sempit. Sekali saja melenceng dia menuju kepada perkara yang haram. Harus punya takwa, punya warak. Kalau tidak punya warak, kebablasan biasanya. Seharusnya mengucapkan tiga patah kata sudah cukup, akhirnya menjadi 10 patah kata. Itu berlebihan. Baik, wa yambaghi an yasta'lima asma'ahum wa ansabahum wa mawatinahum wa ahwalahum wa yukthiru du'a'a lahum. Dan yang terkadang kita apa? Kita mufassir dalam masalah ini ya. Seogianya untuk dia yasta'lima apa mencari tahu. Ista'lama yasta'lim. Yakni talabul ilm. Maksudnya mencari pengetahuan, mencari tahu nama-nama mereka. Jangan sampai kita semajelis ini enggak tahu nama itu kayak siapa namanya orang ngerti, tidak peduli nama saudaranya. Kita satu majelis kecil seperti ini ya berusaha mengetahui nama saudara-saudaranya. Termasuk adab. Dan sampai tidak peduli apapun, tidak peduli sudah. Ini ukhuwah yang buruk ya alhamdulillah. Ini berusaha untuk mengetahui nama-nama mereka. Karena saudara. Taim wa ansabahum lebih bagus lagi nasab mereka. Wa mawatinahum dan tempat-tempat mereka. Apalagi yang dekat. Tempatnya di mana? Sehingga ketika sakit bisa menjenguk. Ketika membutuhkan bisa membantu. Wa mawatinahum wa ahwalahum dan keadaan mereka. Keadaan-keadaan mereka bagaimana? Dalam artian sedang kondisi sehat ataukah sakit ketika tidak hadir atau sedang futur sehingga butuh apa dikuatkan semangatnya. Kemudian wa yusiru doa alahum dan memperbanyak doa untuk mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan betul-betul seorang nasik, seorang yang menginginkan kebaikan bagi apa saudara-saudaranya. Terkadang kita doa untuk sendiri saja lupa, apalagi untuk mendoakan orang lain. Nah, maka hendaknya Anda doa yang sifatnya umum untuk kebaikan diri kita dan kebaikan saudara-saudara kita. Nah, baik juga apa untuk kebaikan dakwah ini. Ini menunjukkan apa pada diri kita ada himmah yang tinggi, ada apa semangat yang tinggi untuk kebaikan yang apa yang lebih luas. Cuma terkadang, nah, seseorang yang paling bila, nah, kebaikan yang dicapai hanya berputar pada diri dia. Yang penting aku bagaimana meminta untuk diriku keluarga cukup, tidak meluas, diperluas apa ini, sehingga nah, kebaikan semakin apa, semakin banyak yang didapat. Nah, oleh karena itulah di antara sifat-sifat hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka apa? Allah Subhanahu Wa Taala katakan alladziina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Anshar, yaitu pengikut para salaf, berarti alladziina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka mengatakan dalam doa mereka, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladziina sabaquuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu, ya Allah, jangan Engkau jadikan pada hati-hati kami itu ghil, yaitu kedengkian terhadap orang-orang beriman. Karena bahaya kita mendengki, kita menjengkeli, kita hasad kepada orang beriman. Karena seharusnya orang-orang yang beriman itu yang kita cintai. Nah, barakallahu fiikum. Naktai bihadza wa rahmatullahi.